pejam mata ini di kebisuan malam. Oh, mimpi bawa dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Rindu tak pernah pudar. Oh, mimpi di mana dia dambaan hati. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepaskan rindu. Biarlah hanya di dalam mimpi ku cumbui bayangan dirimu. Kau satu segalanya bagiku di antara berjuta di sana. Kau saja belahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisimu. Ku pejam mata ini jika bisu ban malam. Oh, mimpi di mana dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Rindu tak pernah pudar. Oh, mimpi kemana dia dambaan hati. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepaskan rindu. Biarlah hanya di dalam mimpi ku cumbui bayangan dirimu. Kau satu segalanya bagiku di antara berjuta di sana. Kau saja belahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisiku. Kau satu segalanya bagiku di antara berjuta di sana. Kau saja belahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisiku.